بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله kita tadi sudah menjelaskan beberapa keutamaan para sahabat. Pertama, sudah dijelaskan bahwa para sahabat itu sifat-sifatnya sudah dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Kedua, Allah ridha kepada mereka. Ketiga, diangkatnya derajat mereka ke tingkat yang sangat tinggi. Kita teruskan keempat, im'aduhum anin nar wa itmi'nanuhum yaumal qiyamah. Dijauhkannya mereka dari neraka dan tenangnya perasaan mereka pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 101 sampai 103. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan kebaikan bagi mereka dari kami, maksudnya para sahabat, merekalah orang-orang yang akan dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar hasisnya neraka. Hasis itu suara api yang membakar sesuatu. Kemarin kita sudah tahu suara-suara binatang. Suara sapi apa? Melenguh, keluar. Suara anjing menggonggong, suara meong, suara kucing mengeong. Suara api itu disebut hasis. Gejolaknya atau gelegaknya api ya ketika membakar itu menimbulkan suara. Mereka, para sahabat, tidak mendengar suara gejolaknya api. Dan mereka kekal di dalam menikmati seluruh yang mereka inginkan di dalam surga. Mereka tidak disedihkan oleh al-faza'ul akbar. Al-faza' artinya goncangan. Al-akbar yang sangat-sangat besar pada hari kiamat nanti. Inilah yang akan dialami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka dijauhkan dari api neraka, tidak akan mendengar suara gejolak atau gelegaknya api neraka. Mereka kekal di dalam surga dengan menikmati seluruh yang mereka inginkan. Dan mereka tidak dikejutkan sedikit pun oleh goncangan yang besar pada hari kiamat. Inilah yang keempat. Kelima, mereka adalah generasi terbaik di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ali Imran ayat 110 menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Yang dimaksud kalian dalam ayat ini adalah kaum mukminin di saat ayat ini turun. Siapa? Yaitu para sahabat. Tidak ada satupun generasi dalam sejarah kehidupan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang lebih baik daripada generasi sahabat. Tidak ada satupun generasi sebaik itu. Sebaik-baik generasi yang pernah dilahirkan ke alam jagat raya ini adalah generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, an-nuru tamu yaumal qiyamah, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang dimaksud hari kiamat di sini adalah ketika manusia menyeberangi siratul mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Saat itu amat sangat gelap gulita. Jembatan itu kecil, lebih kecil atau lebih tajam daripada bagian tajam dari pedang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih termuat dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, saat itu gelap gulita. Tapi orang-orang mukmin memiliki cahaya yang menuntun mereka ke arah keselamatan. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat yang ke-8, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Pada hari itu, pada hari kiamat, Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya. Orang mukmin yang bersama nabi adalah para sahabat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Cahaya mereka itu menerangi di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Itu akan memiliki cahaya. Berkata Syekhul Islam di dalam kitab Minhajus Sunnah, wa fil jumlah kullu ma fil Qur'an min khitabil mu'minina wal muttaqina wal muhsinina wa madhihim wa thana'i 'alaihim fahum ay as-sahaba awwalu man dakhala fi dhalik min hadhihi al-ummah wa afdalu man dakhala fi dhalik min hadhihi al-ummah. Kata Syekhul Islam, seluruh pernyataan di dalam Al-Qur'an yang ditujukan tentang orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, orang-orang muhsin, dan pujian kepada mereka, sanjungan kepada mereka, maka para sahabatlah orang yang pertama kali masuk ke dalam golongan mereka. Dan orang yang paling utama lebih layak dimasukkan ke dalam golongan mereka. Pokoknya kalau ada ayat yang berbicara tentang orang mukmin, maka para sahabat Nabi adalah orang yang paling utama masuk ke dalam kelompok itu. Bagaimanapun bunyi ayatnya. Umpamanya ayat yang menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Orang beriman itu siapa? Yang paling utama adalah para sahabat. Innalladzina amanu wa amilu sholihat umpamanya. Sungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh. Siapa orang beriman beramal soleh? Yang paling pertama adalah para sahabat Nabi. Wabashiril ladzina amanu wa amilu sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka akan memperoleh surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang dimaksud orang beriman dan beramal soleh di sana yang paling utama adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ayat-ayat tadi itu yang dikemukakan pada poin-poin yang tadi sudah kita jelaskan, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang lebih dulu, lebih utama masuk ke dalam golongan mereka. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Adapun dari hadis banyak, kita pilih beberapa hadis tentang keutamaan para sahabat secara ringkas. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada generasi aku. Generasi sahabat, generasi Nabi adalah para sahabat. Yang dimaksud sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Manusia terbaik adalah manusia yang sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah para sahabat. Bagaimana tidak menjadi yang terbaik? Karena di sana ada siapa? Ada Nabi sebagai manusia terbaik. Otomatis orang-orang hasil didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang terbaik, dan mereka adalah para sahabat. Kalau umpamanya orang yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW bukan orang-orang terbaik, berarti Nabi Muhammad bukan orang terbaik juga, karena hasil pendidikannya tidak menjadi nomor satu gitu ya. Tapi sayangnya didik berarti ya. Disinilah fatalnya kesalahan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat Nabi, yang juga mengkafirkan, melaknat, mencela istri-istri Nabi, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Mana mungkin istri manusia terbaik, para sahabat manusia terbaik menjadi manusia terburuk? Kan gak mungkin ya. Mencela istri Nabi sama dengan mencela Nabi SAW. Coba istri kita umpamanya dicela orang, siapa yang paling pertama tersinggung dan sakit hati dengan celaan itu? Kita sebagai suaminya. Walaupun ada kekurangan, ada kesalahan, lalu dicela habis-habisan, kita sebagai suami yang paling pertama dan paling layak untuk marah, tersinggung, sedih gitu ya. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri tercintanya yaitu Aisyah dicela, dilaknat. Jangankan Nabi sebagai suaminya, kita aja ya sebagai umatnya sudah merasa geramnya bukan main. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang segenerasi dengan aku, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Tiga generasi yang oleh Nabi disebut sebagai generasi terbaik. Generasi beliau yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini panjang, tapi mu'alif atau pengarang buku ini mengambil dari akhir, kalimat terakhir dari hadis ini. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama. Fa'idha dhahabatin nujum atas sama'a ma tu'adun ama tu'adu wa ana amanatun li ashabi fa'idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa'idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Bintang-bintang adalah penjaga keamanan langit. Bila bintang sudah tidak ada, akan datang kepada langit apa yang dijanjikan untuk langit. Di antaranya berita gaib yang dibicarakan oleh para malaikat di langit. berita gaib tentang masa yang akan datang, besok akan kejadian begini-begini, lusa akan begini-begini, si fulan besok akan begini-begini. Itu apa yang akan terjadi besok dibicarakan oleh para malaikat di langit. Kadang-kadang ada setan dari kalangan jin yang mencuri dengar berita. Jin itu bisa terbang walaupun tidak memiliki sayap. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih bahwa jin itu memiliki sayap. Tidak. Tapi jin bisa ke langit. Iya. Saya nggak tahu apakah dengan cara terbang atau dengan cara gimana. Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan. Tapi yang jelas keterangan dalam Al-Quran bahwa jin bisa menyentuh langit. Iya. Coba lihat surah jin. Kata jin menyatakan, wa kunna, wa inna kunna, bukan, lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Langit di atas, jin di sini, sama dengan kita di sini, tapi mereka bisa menyentuh langit. Wa kunna naqudu maqaida fis sama, kami memiliki pos-pos untuk mencuri dengar berita dari langit. Begitu mendengar berita dari langit tentang apa yang akan terjadi besok, cepat mereka turun ke dunia lalu membisikkan ke dukunnya dan ke tukang sihirnya tentang apa yang mereka dengar itu. Satu kata benar, ribuan kata-kata dusta. Tapi sekarang ini dijaga langit itu oleh apa? Oleh bintang-bintang, oleh bola-bola api. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Yang akan mencuri dengar berita itu dilempar oleh bintang. Jadi bintang itu penjaga keamanan langit. Kalau langit tidak ada akan datang, kalau bintang tidak ada akan datang kepada langit apa yang dijanjikan untuk langit, yaitu enggak akan mudah berita-berita gaib itu dicuri oleh setan-setan. Dan aku adalah penjamin keamanan para sahabatku. Bila aku sudah tidak ada, maka akan datanglah kepada sahabat-sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Selama Nabi ada, para sahabat dijamin aman. Aman dari apa? Aman dari penyimpangan. Begitu ada kesalahan langsung oleh Nabi diluruskan. Tunduk semua sahabat. Aman dari perpecahan. Setiap kali ada perselisihan, mau berantem, oleh Nabi diakurkan, dilerai, didamaikan, beres semuanya. Kalau Nabi sudah tidak ada, apa yang dijanjikan untuk para sahabat akan terjadi, yaitu perpecahan dan perselisihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian yang hidup panjang sepeninggalku, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Betul terjadi. Begitu Nabi meninggal, terjadi perpecahan, ikhtilaf, bahkan ada yang murtad. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku penjaga keamanan bagi umatku. Selama para sahabat masih ada, umatnya insya Allah akan berjalan lurus. Begitu ada penyimpangan langsung ditegur. Maka ketika para sahabatku sudah tidak ada, akan datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Hadis ini bernada sanjungan kepada para sahabat. Lihat bintang, fungsinya menjaga keamanan langit. Juga bintang itu sebagai petunjuk waktu dan arah bagi manusia yang hidup di muka bumi. Bagi para nelayan, mereka tahu arah, mana barat, timur, utara, selatan, dengan melihat bintang. Juga waktu, dengan keahlian tertentu. Kalau kita melihat ke atas bintang malam-malam jam berapa gitu, gak akan tahu. da bodoh otayanya tentang ilmu falak. Terus mana arah barat, utara, timur, selatan gak akan tahu juga. Tapi ahlinya itu tahu. Seperti itu peran sahabat terhadap umat ini. Pertama, penjaga keamanan dari semua kesesatan, kebidahan dan seterusnya. Yang kedua, sebagai petunjuk bagi umat Islam ini tentang jalan kebenaran yang harus mereka telusuri. Makanya lihat para sahabat, baik Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dijamin benar oleh Allah. Ayatnya sudah kita bahas tadi, surah At-Taubah ayat yang ke 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah siapkan surga bagi mereka. Diridhainya mereka, dijanjikannya surga mereka oleh Allah menunjukkan mereka benar. Akidahnya benar, manhajnya benar, dakwahnya benar, pemahamannya tentang Islam benar. Makanya diridhai dan dijanjikan surga. Makanya wajib bagi kita mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Islam ini. Merujuk kepada para sahabat, dan ini merupakan sanjungan kepada para sahabat. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Man athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah, wa man athnaitum alaihi syarra wajabat lahul nar, wa antum syuhada'ullahi fil ard, antum syuhada'ullahi fil ard, antum syuhada'ullahi fil ard." Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa saja orang yang kalian puji dengan kebaikan, wajib bagi orang itu surga. Siapa saja yang dipuji oleh para sahabat bahwa orang itu baik, pasti dia ke surga. Dan siapa orang yang dipersaksikan sebagai orang buruk, orang jelek, orang jahat oleh para sahabat, wajib orang itu masuk neraka. Pasti orang itu masuk neraka. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Yang dimaksud kalian di sini siapa? Para sahabat. Jadi lihat penilaian para sahabat tentang baik buruknya seorang yang menyebabkan orang itu ke surga atau ke neraka dijadikan sebagai mizan, timbangan untuk menilai baik atau buruknya seseorang. Dan ini tentu saja berupa sanjungan dan pujian Nabi SAW kepada para sahabat. Itulah beberapa keterangan dari ayat dan hadis yang berisi penjelasan tentang keutamaan para sahabat. Sekarang bagaimana hukum orang yang mencela para sahabat Nabi? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La'anallahu man sabba ashabi." Semoga Allah melaknat orang-orang yang mencela para sahabatku. Hadis ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Dalam riwayat lain, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Siapa orang yang mencela para sahabatku, maka dia akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh manusia seluruhnya. Berkata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, kata beliau, "Man wa man sabbahum ay as-sahabah faqad sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa man sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahaqqa la'natullahi min la'natu minallah azza wa jalla wa minal malaika wan nasi ajmain. Siapa yang mencela mereka, yaitu para sahabat, berarti dia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bagian lain dijelaskan kenapa orang yang mencela para sahabat sama dengan mencela Rasulullah. Pertama, sebab Rasulullah memuji para sahabat. Oleh Rasul dipuji, oleh kita dicela umpamanya. Sama aja dengan mencela orang yang memuji mereka. Kedua, para sahabat itu binaan, didikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibina, dididik oleh Nabi dengan sebaik-baik pembinaan dan pendidikan berdasarkan bimbingan wahyu. Kalau ternyata hasil didikan Nabi oleh kita dicela, sama aja dengan mencela orang yang mendidiknya. Umpamanya kita punya murid, murid kita tuh bagus, dicela oleh orang, itu murid tolol banget, bodoh, dungu, siapa sih gurunya gitu. Kita sebagai gurunya pasti tersinggung dengan celaan itu. Yang dicelanya murid kita. Tapi kita sebagai yang mendidiknya tersinggung berat. Karena ucapan bodoh, dungu, tolol, bloon, beleguk dan seterusnya kepada murid kita secara tidak langsung menunjukkan ketidakbecusan gurunya dalam mendidik muridnya. Makanya Imam Al-Ajuri menyatakan siapa yang mencela para sahabat berarti dia telah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia berhak memperoleh laknat dari Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Imam Al-Ajuri menjelaskan dalam kitab Asy-Syari'ah karangan beliau. Di bagian lain beliau menyatakan, laqad khaba wa khasira man sabba ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu mukhalafa Allah wa rasulah wa lahiqathu al-la'natu min Allah azza wa jalla wa min rasulihi wa min al-mala'ikati wa min jami'il mu'minin la yaqbalu Allah anhu sarfan wa la 'adla wala faridatan wala tatawu'a wa huwa dhalilun fid dunya wadhi'ul qadar qassarallahu bihimul qubur wa akhalla minhumud daur. Kata Imam Al-Ajuri, sungguh rugi khaba dan khasira itu rugi dua kali disebut. Siapa yang rugi? Orang yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia bertolak belakang dengan Allah dan Rasulnya. Dia akan peroleh laknat dari Allah, dari Rasulnya, dari para malaikat dan dari semua orang-orang mukmin. Allah tidak akan menerima tebusan dari mereka. Tidak akan menerima ibadah mereka baik yang wajibnya ataupun yang sunahnya. Dia akan menjadi zalil fit di dalam kehidupan di dunia. Zalil itu hina. Dia akan menjadi orang yang wadi. Wadi itu rendah. Ya hina, ya rendah, yang tidak ada nilainya sama sekali. Itu karena mereka mencela apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperoleh laknat dari Allah, dari Rasulnya, dari para malaikat, dari semua orang mukmin. Ibadah fardunya tidak akan diterima, ibadah sunnahnya juga tidak akan terima, tebusan apapun tidak akan diterima, dia hina dan rendah dalam kehidupan dunia dan juga pasti di akhirat lebih hina lagi. Berkata al-Imam al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو بغض أو سبهم أو بغض أو سب بعضهم ولا سيما Sayyidah Sahabah ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khairahum wa afdalahum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aqsud As-Siddiqul Akbar war Khalifatul A'zam Abu Bakar bin Abi Qahafa, fa inna ta'ifatal makhdula min ar-Rafidah yu'aduna afdhalas sahaba wa yabghadunahum wa yasubbunahum iyadan billahi min dhalik. Wa hadha yadullu ala anna uqulahum ma'kusa wa qulubahum mankusa, fa aina haula min al-iman bil Qur'an id yasubbuna man radhiyallahu an. Wa amma ahlus sunnah fa innahum yataraddawna ala man radhiyallahu an wa yasubbuna man sabbahu Allahu wa rasuluhu wa yuwaluna man yuwalillah wa yu'aduna man yu'adillah wa hum muttabi'un wa la mubtadi'un ila akhirih. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah yang Maha Agung telah menginformasikan bahwa Dia, yaitu Allah, telah ridha kepada generasi awal dari umat Islam ini dari kalangan Muhajirin dan Ansar, yaitu para sahabat ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Maka celakalah orang yang membenci para sahabat atau mencela mereka atau membenci dan mencela sebagian dari mereka, terutama membenci dan mencela orang yang paling agung di kalangan para sahabat setelah Rasul, dan orang terbaik di kalangan mereka, dan orang paling utama di kalangan mereka, yaitu Abu Bakar. Yang dimaksudlah As-Siddiq Al-Akbar, khalifah yang paling agung di antara khalifah yang ada, Abu Bakar bin Abi Qahafa. Karena apa? Karena sekelompok orang-orang hina dari kalangan Rafidah, Rafidah itu Syiah Al-Imamiyah, itu memusuhi Abu Bakar sebagai sahabat yang paling utama, membenci mereka, mencela mereka. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu, dan ini menunjukkan bahwa akal mereka itu terbalik, hati mereka itu tertutup. Di mana iman mereka kepada Al-Qur'an kalau mereka mencela orang yang Allah ridai? Allah kan meridai para sahabat dalam nasnya. Orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka. Oleh Allah mereka diridai, oleh orang-orang Syiah dibenci dan dicela. Oleh Allah dipuji, oleh orang-orang Syiah dihina dan direndahkan. Akal mereka terbalik, hati mereka itu tertutup. Adapun Ahlus Sunnah, mereka meridhoi orang yang Allah ridhoi. Mereka mencela orang yang Allah cela dan dicela juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka Ahlus Sunnah berwalikan kepada orang-orang yang menganggap Allah dan Rasulnya sebagai wali. Ahlus Sunnah memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ahlus Sunnah itu ittiba, bukan ibtida. Ahlus Sunnah itu iqtida, bukan ibtida. Ahlus Sunnah itu ittiba, artinya mengikuti Rasul dan para sahabatnya, bukan mengada-adakan ajaran baru. Ahlus Sunnah itu iqtida, iqtida itu mengikuti. Iqtida dengan ittiba itu sama maknanya, mengikuti juga. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah ala Hizbullah yang akan berbahagia, dan hamba-hamba Allah yang mukmin. Berkata Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi rahimahullah, dia ditanya tentang orang yang mencela Abu Bakar, bagaimana sih hukumnya orang yang mencela Abu Bakar? Muhammad bin Yusuf menyatakan orang itu kafir. Terus ditanya, hal yusalla alaih, apakah orang yang mencela Abu Bakar kalau mati disolatkan enggak? Dia menjawab, la, tidak boleh disolatkan. Dia ditanya lagi, kaifa yasna'u bihi wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Bagaimana hal itu akan dilakukan padahal orang yang mencela Abu Bakar juga mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, suka sholat gitu ya, suka saum, tapi dia mencela Abu Bakar. Berkata Muhammad bin Yusuf, la tamussuhu bi aydikum idfa'uhu bil khashab hatta tawaruhu fi hufratihi ay inda mautihi. Lalu apa yang harus dilakukan kepada jenazahnya, jenazah orang yang mencela Abu Bakar padahal dia bersyahadat la ilaha illallah? Kata Muhammad bin Yusuf, jangan kamu sentuh jenazahnya dengan tangan-tangan kalian, tapi dorong aja sama papan gitulah sampai digubrageun ta ka lubang kuburnya, dimasukkan ke lubang kuburnya ketika mati. Berkata Ahmad bin Yunus, lau anna yahudiyan dhabaha syatan wa dhabaha rafidhi la akaltu dhabihatal yahudi wa lam akul dhabihatal rafidhi li'annahu murtadun anil islam. Kata Ahmad bin Yunus, seandainya ada seorang Yahudi menyembelih kambing, terus orang Syiah Rafidah juga menyembelih kambing, dua-duanya disodorkan kepada kita, maka aku akan lebih memakan sesembelihan Yahudi dan tidak akan memakan sesembelihan orang Syiah karena mereka sudah murtad dari Islam. Karena sembelihan orang Yahudi halal bagi kita kan, di ahli kitab. Sesembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani halal berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Maidah. Wanita-wanitanya juga halal untuk dinikahi berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Maidah. Adapun Syiah yang dianggap murtad dari Islam, sesembelihannya tidak halal. Saya ada kutaib kecil dengan judul Min Aqaidi Syiah, beberapa di antara akidah Syiah yang digali dari kitab-kitab Syiah. Di antaranya yang membuat mereka itu oleh para ulama dianggap keluar dari Islam atau murtad dari ajaran Islam, pertama, Qur'annya beda. Mereka meyakini Qur'an yang sekarang ini sudah dirubah, ditambah atau dikurang. Qur'an asli menurut mereka disebut Mushaf Fatimiyah. Kalau ini kan Mushaf Utsmani kita ya. Mereka punya Qur'an versi mereka disebut Mushaf Fatimiyah. Banyak atau tebalnya itu 3 kali lipat dari Quran kita sekarang. Tapi Quran Mushaf Fatimiyah ini masih gaib, dibawa oleh Imam Al-Muntadhar yang masih gaib. Nanti imam itu akan muncul dan membawa Quran itu. Tapi sementara Quran yang asli Mushaf Fatimiyah ini gaib, sementara boleh kita pakai Quran yang ada sekarang. Makanya tidak heran kalau Quran orang Syiah dengan Quran kita sekarang sama. Itu masih sementara dalam pandangan mereka. Ada seorang tokoh cendekiawan muslim yang sekarang ini sudah qaid. Dia menyatakan, bohong kalau orang Syiah Qurannya berbeda dengan kita. Saya pernah ke Iran tuh, ke pusatnya orang-orang Syiah, Qurannya persis sama dengan Quran kita. Jadi itu hanya mitos, kata dia. Orang itu nggak tahu bahwa memang Quran yang ada di mereka sama dengan Quran kita, tapi dalam hati mereka, keyakinan mereka punya keyakinan Quran ini sudah dirubah, sudah palsu. Yang asli Mushaf Fatimiyah masih gaib, sementara yang gaib belum muncul, pakai dulu yang ada. Ada peribahasa, tidak ada akar, rotan pun jadi. Kebalik, tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada Quran Mushaf Fatimiyah, mushaf yang ada pun jadi. Makanya sama untuk sementara, tapi dalam keyakinan mereka ada. Bagaimana kita tahu keyakinan mereka? Ya dari kitab-kitab mereka. Kita tidak bisa membongkar keyakinan mereka tanpa penjelasan dalam kitab mereka sendiri. ada peribahasa dalamnya lautan bisa diselami hati orang, siapa tahu jerokna lautan bisa diteleman, tapi deetna hati manusia mah mual bisa kakobet. Nah itu peribahasanya tadi tuh, dalamnya samudra bisa diselami hati orang, gak ada yang tahu. Tapi kenapa kita bisa mengetahui keyakinan orang Syiah seperti itu? Dalam kitab mereka, mereka memiliki keyakinan seperti itu. Kalau Qurannya beda, otomatis sudah segala-galanya beda. Itu Quran. Hadis beda juga. Mereka tidak mengakui hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan seterusnya. Definisi hadisnya juga beda. Kalau menurut Ahlus Sunnah, hadis itu adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi, gitu kan? Kalau menurut mereka, hadis itu ucapan, perbuatan dan ketetapan para imam mereka yang 12 yang maksum. Kedudukan imam di atas para nabi dan para malaikat. Kita pernah kan mendengar seorang yang dianggap imam oleh orang Syiah yang sudah qaid juga beberapa masa yang lalu, namanya Imam Khomeini, mengarang sebuah kitab Al-Jumhur Al-Islamiyah judulnya. Di dalam kitab itu dia katakan wali a'immatina manzilatun la tablughul malaikatul muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Imam-imam kami memiliki kedudukan yang tidak bisa dijangkau oleh para malaikat yang didekatkan ataupun oleh para nabi yang diutus. Imam mereka itu di atas para malaikat dan para nabi. Makanya ucapan imam, perbuatan imam, ketetapan imam itu hadis. Coba lihat, Qurannya sudah beda, hadisnya sudah beda. Apa mungkin bisa disatukan? Nggak mungkin. Makanya orang yang menggembar-gemborkan penyatuan Sunni dan Syi'i itu sama dengan makan asap, mal war-war gitu, bohong, mustahil disatukan, karena dasarnya sudah berbeda, sumbernya sudah berbeda, akidah keyakinannya juga sudah berbeda. Kita menyanjung dan berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat Nabi, mereka mencela dan mengkafirkan para sahabat Nabi. Sampai sebagian sekte Syiah mereka menyatakan malaikat Jibril khianat. Harusnya ini wahyu diberikan kepada Ali, salah malah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sudah sebejat itu mereka. Makanya oleh para ulama sebagian mereka dianggap sebagai orang yang kafir. Berkata Imam Ahmad, ketika ada seorang laki-laki mencela Uthman bin Affan. Apa kata Imam Ahmad? Beliau menyatakan huwa zindiq. Orang yang mencela Uthman bin Affan itu orang yang zindiq. Dalam riwayat Al-Marwazi dikatakan man syatama Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah ma arahu alal Islam. Siapa orang yang mencela Abu Bakar, Umar dan Aisyah, maka aku tidak melihat orang itu berada di atas ajaran Islam, alias dianggap keluar dari Islam. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, "Wa man qadhafa Aisyata bima bara'ahullahu minhu faqad kafara bila khilafin." Siapa orang yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang Allah telah menunjukkan kebersihan Aisyah dari tuduhan itu, maka dia ini dianggap kafir dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Apa yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 19? Sebuah kisah yang masyhur disebut kisah Hadithul Ifki, gitu ya. Hadisul Ifki itu fitnah keji terhadap Aisyah. Suatu saat kan Nabi bepergian dengan para sahabat dan istri yang dibawa itu Aisyah radhiyallahu anha. Pas perjalanan pulang sebelum sampai di Madinah istirahat dulu. Aisyah ditandu tuh. Kemudian tandu Aisyah itu kan ditutupi jadi Aisyahnya tidak kelihatan. tertutup. Kemudian ketika istirahat, tandunya pasti mau dipapanggul wae atau berat. Pasti diapakan? Diecagkan, diturunkan. Diecagkan. Ketika diturunkan, Nabi dan para sahabat istirahat, Aisyah keluar tanpa pemberitahuan untuk buang hajat. Dulu gak ada WC umum tuh. Kalau buang hajat itu ya mencari batu-batu gitu untuk berlindung. Gog wenagog jadinya. Dan setelah keluar cukup dikubur sama pasir sudah. 5 menit juga kering lagi kayak batu tuh. Nah, ketika Aisyah keluar, Nabi SAW dan para sahabat tidak tahu, ayo jalan lagi. Jalan lagi ditanggung lagi tuh karena Aisyah kecil, ada atau tidak ada Aisyah di tandu itu enggak kerasa, enggak ada bedanya. Ngangkleng we. Apalagi yang memikul tenda itu bergiliran, mungkin tadi 4 orang. Begitu setelah istirahat diganti dengan 4 orang yang lain. Terus Aisyah ketinggalan. Begitu Aisyah selesai, dia kembali ke tempat istirahat tadi, sudah enggak ada. Dari kejauhan sudah kelihatan jauh. Ngagorowok oge maka kuping. Sedang kebingungan seperti itu, Aisyah datang seorang sahabat dari belakang tertinggal dengan membawa untanya. Dilihat ada wanita berpakaian hitam. Oh, ternyata Aisyah ketinggalan. Akhirnya Aisyah disuruh naik ke untanya. Sahabat ini kemudian berjalan lebih dulu di depan beberapa meter, tidak dituntun itu. Karena dituntun berakibat khalwat, berkhalwat berdua-dua. Tapi kalau mau ditinggalkan, khawatir Aisyah ada apa-apa nanti ya. Saat itu masih rawan loh, masih banyak kejahatan. Akhirnya orang itu berjalan kira-kira beberapa puluh meter di depan, Aisyah dengan untanya ngangkleng di belakang. Ibu-ibu diamankan dulu tuh anaknya. Jangan sampai tangisan anak ini terdengar oleh para pendengar rojak. Kemudian Nabi dan para sahabatnya masuk Madinah, sampai di rumah, begitu si tenda si tanduknya diturunkan, Aisyah tidak ada. Ribut, kemana Aisyah, kemana Aisyah? Guyur, gujrud, ibur, salalembur. Akhirnya sedang ribut begitu, torojol sahabat ini yang tidak lama dituturkan ku Aisyah. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh dan gembong munafik, melihat peluang yang bagus untuk menebar fitnah. Tidak semata-mata dua orang ini mengakhirkan diri nih, Aisyah dengan sahabat nih, kalau enggak ada apa-apa. Dihembuskanlah fitnah, rumor, gosip, isu, pasti ada main nih dua orang ini. Menyebar begitu dahsyat. Semua orang di sana mendengar, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian sahabat juga ada yang ikut terlibat dalam pembicaraan itu. Itu yang disebut dengan hadithul ifki. Sampai Nabi pun terpengaruh. Sampai Aisyah didiamkan, nangis siang dan malam, setiap saat, setiap detik. Sampai akhirnya disuruh pulang ke rumah orang tuanya, nangis. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat yang menjelaskan Aisyah bersih dari tuduhan. Maka semua sahabat yang pernah terlibat tobat. Jadi Aisyah itu sudah divonis bebas bersih oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Tapi sekalipun demikian, orang Syiah tetap menghembuskan fitnah ini sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dituduhnya Aisyah dengan tuduhan pezina dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka Al-Qadhi Iyad menyatakan, siapa yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang Allah sendiri telah menjelaskan kebersihan Aisyah dari tuduhan itu, maka orang yang menuduh Aisyah seperti itu kafir tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama, karena orang itu berarti tidak yakin kepada nas Al-Qur'an yang Allah tuangkan dalam An-Nur mulai ayat 11 sampai ayat 19. Allah menjelaskan Aisyah bersih nih ayatnya. Oleh orang-orang Syiah ayat ini tidak digubris dan tetap menuduh Aisyah dengan tuduhan-tuduhan keji. Berkata As-Sam'ani, wajtamatil ummah ala takfiril imamiyah ay ar-rafidah asyiah al-ithnata asyariyah liannahum ya'taqiduna tadlila sahabah wa yunkiruna ijma'ahum wa yansibunahum ila ma la yaliku bihim. Umat telah ijma', telah sepakat untuk mengkafirkan Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu Syiah Rafidah Itsnata Asyar yang meyakini ada 12 imam di kalangan mereka dan semua imam itu adalah maksum. Dan imam terakhir, Imam Al-Muntadhar, hilang, gaib. Ketika masih bayi, gaib entah kemana gitu, sampai sekarang gak ada. Dan nanti akan keluar pada masanya, membawa Al-Quran Mushaf Fatimiyah tadi. Makanya disebut Muntadhar. Arti Al-Muntadhar adalah yang ditunggu. Nah ini yang ke-12 belum ada, yang baru muncul 11. Yang ke-12nya nanti kata mereka. Umat Islam telah ijma' orang seperti itu kafir karena mereka meyakini kesesatan para sahabat. Orang-orang Syiah itu meyakini para sahabat itu sesat, mengingkari ijma' mereka dan menisbatkan kepada para sahabat perkara-perkara yang tidak layak bagi para sahabat. Oleh karena itulah dari sini lahir apa? Riwayat-riwayat palsu yang menjelaskan kesesatan para sahabat. Tapi yang dibuat-buat. Salah satu sahabat yang dijadikan sasaran celaan mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dulu ya, ada seorang datang ke rumah saya. Kang, dulu belum dikenal istilah ustaz. Kang, kenapa akang memakai kitab Sahih Bukhari? Saya bilang, bahasa ABG sekarang, so what gitu loh. Emang kenapa kalau saya pakai Sahih Bukhari? Kata dia, bukankah Sahih Bukhari itu 60% diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an? Saya bilang lagi, so what lagi? Emang kenapa kalau dari Abu Hurairah? Bukankah Abu Hurairah itu divonis ahli neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Loh, baru enggak gebong. Baru ini tidak so what lagi. Sewot. Saya bilang jangan sembarang ngomong loh. Saya enggak sembarang nih hadisnya. Hadis ini bukan hadis Syiah loh. Hadis ini hadis Sunni. Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, akhirukum mautan finnar, akhir kematian kamu itu dalam neraka. Wah wah wah, gawat. Hadis mana, riwayat siapa, dalam kitab apa? Dia bilang dalam kitab Al-Isobah fi Tamyizi Sahabah. Itu kitab tentang biografi para sahabat yang disusun oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar itu ulama ahli sunnah madhab Syafi'i. Saya bilang nanti saya cari dulu. Besoknya saya cari ke perpustakaan. Perpustakaan salah satu perguruan tinggi Islam di Bandung. Saya cari Al-Isobah fi Tamyizi Sahabah, dapat. Saya cari biografi Abu Hurairah, tidak ada, tidak ketemu. Di mana ini? Akhirnya saya cari dalam Al-Fihris. Di dalam Fihris, di dalam apa namanya, Al-Mu'jam Fihris di Al-Fadil Hadith, dalam kitab indeks hadis yang ada kalimat akhirukum mautan finnar. Oh, dapat. Ternyata hadis ini didapat dalam biografi seorang sahabat namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundub seorang ulama, seorang sahabat yang difonis oleh Nabi sebagai ahli surga. Lalu diceritakan beberapa pujian Nabi kepada Samurah bin Jundub, kemudian biografinya dijelaskan, dan akhir kematian Samurah bin Jundub masuk ke dalam api dalam peperangan melawan orang kafir, masuk ke dalam api, mati di sana, terbakar. Di akhir kisah Samurah bin Jundub ini, Imam Ibnu Hajar menyatakan hadza tasdiqun liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abi Hurairah wa li Abi Mahdzurah akhirukum mautan finnar. Oh, ini ketemu nih. Masuknya Samurah bin Jundub ke dalam api merupakan bukti kebenaran ucapan Rasulullah SAW. Ketika dulu Nabi bersabda kepadanya, kepada Samurah bin Jundub, kepada Abu Hurairah dan kepada Abu Mahdzurah, kepada tiga sahabat, kata Nabi, akhirukum mautan finnar, orang yang paling akhir matinya di antara kalian akan masuk ke dalam api. Maksudnya api di dunia, bukan di akhirat. Nah, tiga orang sahabat ini bingung, siapa nih di antara kita bertiga yang akan mati masuk ke dalam api ini? Nggak tahu. Dan ternyata terbukti Abu Mahdzurah meninggal tahun 57 Hijriah, Abu Hurairah tahun 59 Hijriah, dan Abu Mahdzurah Samurah bin Junub mati tahun 60 Hijriah. Ini yang paling akhir matinya Samurah bin Jundub, dan memang matinya masuk ke dalam api, api di dunia. Dan hadis ini sahih. Sehingga yang dimaksud akhirukum mautan finnar, maksudnya nar di dunia, dan itu kepada Samurah bin Jundub, bukan kepada tiga-tiganya. Dan hadis ini tidak bernada vonis masuk neraka, enggak. Nar di sini nar di dunia, bukan di akhirat. Ha, sudah ketemu nih. Saya tunggu orang itu datang. Datang lagi. Gimana Kang, sudah ketemu? Sudah, saya bilang. Ah, gimana, yakin gak sekarang? Yakin banget. Terus masih pakai Sahih Bukhari? Ya jelas masih loh. Katanya yakin. Iya, yakin bahwa makna hadis itu bukan begitu. Lalu saya terangkan. Oh begitu ya Kang, baru tahu. Tapi polos. Siapa namanya, si ekspresinya enggak menunjukkan penyesalan. Allah, saya sudah salah menuduh Abu Hurairah, kan begitu. Enggak, polos. Seolah-olah sudah tahu sebelumnya. Seolah-olah sudah tahu sebelumnya. Suatu saat ketika masih di Bandung. Saat itu saya masih bujang. Saya dibawa oleh seseorang ke tokoh Syiah yang beken di Bandung. Ada salah seorang kiai lagi yang sekarang memimpin pesantren daerah Dago Atos, nggak perlu saya sebutkan namanya. Berempat, dia tokoh yang Dago Atos tadi, kemudian saya dan salah seorang kawan yang bawa saya ke sana. Saya ingin menyatakan begitu. Dalam obrolan begitu dia tercetup, Abu Hurairah itu ahli neraka, ini hadis. Ah, ingat. Saya bilang, Kang, dan nyebutnya Akang ya. Dikenalnya Akang Anu gitu. Kenapa lafadznya akhirukum mautan finnar? Kenapa mautan? Secara enteng dia menyatakan mautan itu mabniun alal fathi la mahalallahu minal i'rab. Saya, orang itu, dan kiai tadi ketawa ngakak. Loh, mautan mabniun alal fathi. Bisa mautan, mautin, dan mautun. Itu mu'rabung. Apa beda dengan akhiru mautikum, saya bilang. Kenapa lafadznya akhirukum mautan, tidak akhiru mautikum? Saya bukan ahli bahasa, enggak tahu. Pokoknya yang jelas itu celaan kepada tiga orang sahabat tadi. Kebetulan saya waktu itu baru aja pulang dari Tasik. Di Tasik itu pesantren membedah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Beberapa bait diantaranya hafal. Termasuk bait tentang masalah isim tafdil. Isim tafdil selalu nyambung ke tamiz, isim yang dimansubkan. Kabura maktan, asyaddu hubban, akhiru mautan. Nah, jadi kalau isim setelah isim tafdil tadi nasab seperti asyaddu hubban, akhiru mautan, berarti itu paling, asyaddu hubban paling besar kecintaan, akhiru mautan paling akhir matinya. Jadi akhirukum mautan finnar maknanya orang yang paling akhir matinya di antara kalian. Beda dengan akhiru mautikum finnar. akhiru mautikum artinya akhir kematian kalian, masuk ke dalam neraka semuanya, kan gitu. Ini akhirukum mautan. Oh begitu toh, ya syukurlah, sudah polos. Sehingga saya berharap orang itu tidak lagi meyakini Abu Hurairah sebagai ahli neraka berdasarkan hadisnya benar tapi disalahpahami. Terus terdengar berita ada dialog sunnah Syiah di Solo. Direkam. Saya dengar rekamannya. Dia masih mengemukakan celaan kepada Abu Hurairah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang. Makanya Syekhul Islam menyatakan, aku tidak pernah menemukan orang yang lebih licik, lebih curang dalam berargumentasi daripada orang-orang Syiah. Karena apa? Karena mereka tahu begini sebenarnya, tapi bisa dimanipulasi untuk membohongi orang-orang bodoh. Coba kalau umpamanya orang bodoh, umpamanya para mahasiswa ITB yang gak bisa bongkar kitab, gak bisa memeriksa hadis dan seterusnya, diberi hadis ini langsung tunduk. Makanya sasaran mereka itu tuh. Para mahasiswa yang giroh keislamannya tinggi, intelektualitasnya juga tinggi, tapi dasar ilmu syar'inya minim, bahkan nol. Itu sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang Syiah. Tapi ketika ada orang yang memahami mustalahul hadis, memahami dasar-dasar akidah ahlus sunnah yang benar, mampu menelah kitab sendiri, begitu keterangan dari orang Syiah datang, diperiksa, oh ternyata bukan begitu, tapi begini. Oh ternyata mereka hanya sepenggal, tapi lanjutannya tidak mereka bahas. Maka terbongkarlah kecurangan mereka dengan cara seperti itu. Makanya As-Sam'ani menyatakan umat Islam telah ijma dalam mengkafirkan orang-orang Syiah Imamiyah karena mereka mengingkari dan mengkafirkan para sahabat dan menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan palsu. Berkata As-Sarkhasi, wasyari'atu innama balagatna binaklihim faman ta'ana fihim fahuwa mulhidun munabidun lil Islam dawa'uhu as-saif illam tatub wa illam yatub. Coba bayangkan, kata Sarkhasi, syariat Islam hanyalah sampai kepada kita melalui penukilan dari para sahabat. Kenapa Islam bisa sampai kepada kita? Siapa yang menyampaikan? Pertama yang menyampaikan siapa? Para sahabat. Setelah Nabi enggak ada, para sahabat menyampaikan Islam itu ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in ke generasi berikutnya, terus sampai kepada kita. Jadi yang paling berjasa besar dalam menyampaikan Islam kepada kita adalah para sahabat. Syariat ini hanyalah sampai kepada kita melalui pengutipan penjelasan para sahabat. Maka siapa orang yang mento'an sahabat? Mento'an itu artinya menikam dengan cara mencela, menghina, merendahkan, mengkafirkan. Orang itu mulhid. Orang itu berarti menghancurkan Islam. Lalu apa ada obatnya? Dawa'uhu as-saif illam yatub. Obatnya hanyalah pedang kalau mereka tidak tobat. Kalau tobat biarkan, kalau enggak tobat kececer. Itu obat bagi mereka. Ini dikemukakan di dalam usulu Sarkhasi oleh Imam Al-Sarkhasi. Berkata Al-Allamah Ali Al-Qari, wa amma man sabba ahadan minas sahabah fa huwa fasiqun mubtadi'un bil ijma illa idza taqada annahu mubahun kama huwa alaihi ba'du syiah wa ashabuhum aw yatarattabu alaihi thawabun kama huwa da'bu kalamihim aw taqada kufra sahabah wa ahli sunnah fi fadli khitabihim fa innahu kafirun bil ijma. Kata Al-Allamah Ali Al-Qari, adapun orang yang mencela salah seorang saja di antara para sahabat, orang itu fasik dan ahli bid'ah berdasarkan ijma' para ulama. Kecuali kalau orang itu meyakini kebolehan mencela para sahabat, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang Syiah dan para sahabat mereka, atau meyakini siapa yang mencela sahabat dapat pahala, sebagaimana kebiasaan ucapan-ucapan mereka, atau meyakini kafirnya para sahabat dan ahlus sunnah, maka orang yang seperti itu dianggap kafir keluar dari Islam berdasarkan ijma' para ulama. Jadi itulah hukum mencela para sahabat. Para sahabat dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, dipuji oleh Rasul SAW, disanjung oleh Rasul SAW, oleh orang-orang Syiah dicela, bahkan dikafirkan. Poin terakhir dalam pasal ini, doa dan istighfar orang-orang mukmin di atas siratal mustaqim pada hari kiamat. Dikisahkan tentang orang-orang muslim yang menyeberang di atas sirat, jembatan pada hari kiamat. Ketika mereka melihat cahaya orang-orang munafik padam, kata orang Sunda mah reup-reupan, sakapeung reup, sakapeung brai, reup brai, reup brai, dan hanya sedikit cahayanya. Dijelaskan dalam At-Tahrim ayat 8, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladziina aamanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Pada hari kiamat Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya. Cahaya mereka menerangi mereka di depan mereka dan sebelah kanan mereka. Mereka berkata, ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampuni kami. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berkata muallif dalam tafsir Da'wat, yaquluna rabbana afli atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Maksudnya ketika orang-orang mukmin melihat cahaya orang-orang munafik padam, lalu berakibat mereka merasakan ketakutan sebagai sifat manusiawi yang umumnya dimiliki oleh manusia. Melihat orang lain cahaya padam, pasti kita juga takut. Allah, jangan-jangan saya juga padam, gitu ya. Kalau kita pakai mobil malam-malam pakai lampu, tiba-tiba ada mobil orang lain padam lampunya, kasihan itu kita juga, jangan-jangan lampu kita juga padam. Sehingga gitu ta. Maka mereka pun berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakan cahaya kami bagi kami, waghfir lana dan ampuni kami. Inilah penjelasan tentang fasal yang berkaitan dengan istighfarnya para sahabat. Dan insya Allah dengan selesainya penjelasan barusan, selesai pembahasan fasal yang kedua, sehingga nanti esok kita akan masuk fasal ketiga yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar dan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis kudsi yang sahih. Sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini, dan kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kita prioritaskan dulu pertanyaan dari para pendengar Radio Roja. Ada 4 pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah istighfar harus yakin akan diampuni? Apakah tanda bisa terasa oleh kita? Alhamdulillah, Roja bagus. Apakah tobat itu harus ada cara khusus seperti sholat tobat dulu? Dan bagaimana kalau dosanya sudah bertumpuk, apakah bisa ditataan? Dari Bapak Bunyamin, Kebon Gedang, Bandung. Pertama, apakah kita harus yakin enggak bahwa dosa-dosa kita diampuni dengan tobat kita? Sama dengan pertanyaan apakah kita wajib mempunyai keyakinan bahwa ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah. Jawabnya tidak boleh memiliki keyakinan itu. Kita harus ada rasa was-was, harus ada rasa khawatir atau takut. Dan inilah yang dimiliki oleh para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para sahabat, orang-orang yang beramal soleh, wa qulubuhum wajilah, tapi hati-hati mereka takut. Beramal soleh tapi hatinya takut. Aisyah kemudian bertanya, apakah mereka itu ya Rasulullah orang-orang yang beramal soleh tapi bermaksiat, mereka mencuri, mereka minum khamr, mereka berzina? Kata Nabi SAW, bukan begitu ya Aisyah, tapi mereka adalah orang-orang yang beramal soleh tapi hati-hati mereka takut kalau amal-amal soleh mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif bab Wadhifatu Syahri Syawal menukil riwayat bahwa para sahabat 6 bulan setelah berlalunya Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil harap-harap cemas tadi, H2C, berharap diterima tapi cemas juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karakteristik para sahabat dan orang-orang mukmin yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Termasuk di antaranya tobat. Tobat termasuk amal soleh. Kita tidak boleh yakin pede banget, wah pastilah diterima tobat saya, sudah dihapus, bersih lagi. Tidak boleh. Karena itu akan memicu kita untuk ujub dan berleha-leha dari ibadah karena merasa diri sudah suci. Oleh karena itu tidak boleh memiliki keyakinan bahwa tobat kita pasti diterima oleh Allah. Tetaplah khawatir, khawatir ibadah dan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tobat itu ada syarat sholat tobat? Tidak ada. Jadi syarat yang 7 yang dijelaskan oleh para ulama, tidak ada satupun yang berbicara tentang sholat tobat. Asal tobat nasuha itu tobat yang memenuhi 7 syarat. Pertama, berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, minta maaf, kembalikan hak itu. Kelima, lakukan tobatnya sebelum sakarat. Keenam, lakukan tobatnya sebelum matahari terbit di sebelah barat. Dan terakhir, tobatnya harus ikhlas karena Allah. Karena tobat ibadah dan semua ibadah harus ikhlas. Tidak boleh tobat karena kepentingan dunia, umpama orang yang judi. Sok saya mau tobat asal setiap bulan dijamin 5 juta baru saya tobat dari judi. Nah, itu tobatnya bukan karena Allah tapi karena uang. Maka itu tidak sah dan tidak akan diterima. Bismillah, kita dilarang membaca Quran dalam ruku dan sujud. Lalu bagaimana jika kita berdoa dalam ruku dan sujud yang diambil dari ayat Al-Quran? Apakah dibolehkan? Boleh, dengan niat berdoa bukan membaca Al-Quran. Begitu sujud umpama kita, Rabbana la tu'akhidna inna sina ukhton, langsung to the point kepada ayat. Kalau umpama kepada doanya, kalau umpama dibaca dari awal, La yukallifullahu nafsan illa usaha laha maka sabatu alayya, itu bukan baca doa tapi baca ayat. Atau ketika ruku atau sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah, langsung to the point kedua. Kalau dibaca dari awal, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, itu berarti baca ayat bukan baca doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Abu Abdullah di Armed Cimahi. Apa ada dalam awal doa Allahum alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafini apa ini ma huwa yukafi tu mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li zalali wal ikram, dan seterusnya, atau kama wa adhimi sultanik dan seterusnya. Apakah itu dari hadis Al-Qur'an? Bukan. Itu bukan dari Qur'an, bukan dari hadis. Hadisnya tidak ada, ayatnya tidak ada, tapi itu doa bikinan orang. Tapi isinya bagus. Kalau doa itu dibaca dalam momen yang mutlak, boleh, boleh saja. Sebagaimana kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan doa yang mutlak dalam bahasa Sunda atau Indonesia, boleh selama isinya bagus. Tapi membaca doa yang diambil dari Quran dan hadis itu lebih utama. Jangan sampai Quran hadis lengkap, apapun keperluan kita ada tuh dalam Quran dan hadis doanya. Itu kita tinggalkan, lalu kita ngarang-ngorong doa sendiri. Seolah-olah doa dari Quran dan hadis ini tidak lengkap, tidak mencakup seluruh kebutuhan kita. Seolah-olah begitu. Padahal seluruh doa dalam Quran dan sunnah itu sudah menjangkau seluruh kebutuhan kita. Roja oye, tapi poin awalnya begat-begat, bukan begat, pegat tanpa u ya, pegat aja biasa. Walaupun tidak ada u, tidak akan dibaca pegat, tetap aja pegat. Abu Khonsa Marga Asih, satu, kalau waktu afdol menyerahkan zakat fitrah kapan? Nah, ini belum. Tapi gak apa-apa, khawatir nanti Abu Khonsa ini gak mendengar lagi. Tapi mudah-mudahan mendengar terus. Waktu paling afdol adalah ba'da sholat subuh sampai sebelum melakukan sholat id. Itu terafdol, tapi dibolehkan kita menyalurkan zakat 2 hari sebelum id. Tapi jangan dari sekarang ya. 2 hari sebelum id, barulah kita salurkan kepada para mustahik. 2, boleh enggak menyerahkan zakat fitrah langsung ke fakir miskin tanpa lewat amil? Boleh. Kalau tidak menimbulkan madarat. Tapi kalau menimbulkan madarat, lalu ada amil yang terpercaya ilmunya dan amanahnya, lebih baik ke amil. Karena apa? Karena amil punya data. Siapa mustahik yang berhak menerima zakat? Sehingga dibagi secara adil. Tapi kalau masing-masing nanti ada kemungkinan satu orang miskin diberi oleh 10 orang, ada miskin lain yang gak ada seorang pun yang memberi ya. Karena masing-masing individu muslim tidak memiliki data. Atau memiliki data tapi dia hanya menyalurkan ke satu keluarga nih zakat dari saya. Keluarga yang lain kesana juga. Keluarga yang lainnya kesana juga. Miskin lain olohok kue teka bagian. Itu akibatnya. Akibatnya tidak ada keadilan. Akhirnya timbul kecemburuan. Akhirnya ada yang kenyang, ada yang lapar. Tapi kalau melalui amil, amil sudah memiliki data. Umpamanya RW memiliki data. Dan RW ini umpamanya terpercaya atau dibimbing oleh ustadz yang dipercaya ilmunya dan amanahnya. Tidak akan korupsi, tidak akan curang, tidak akan KKN. Wah ini saudara saya KBH ya umpamanya. Enggak, tapi terpercaya. Maka salurkan, nanti akan dibagikan dengan data yang ada secara adil. Itu lebih utama daripada langsung menyalurkannya sendiri. Wallahu a'lam. Tapi kalau amilnya tidak ada yang dipercaya, nagihan zakatnya bari ngarokok siang-siang. Bagaimana mungkin bisa percaya? Atau pas ada nagihan gitu ya, enggak sholat. Bagaimana bisa dipercaya yang kayak begini? Daripada salah ke mereka, lebih baik kita salurkan. Itu boleh saja. Iya, waktu yang kita miliki sudah sampai pada batas akhir, sudah habis. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita berjumpa kembali esok jam 8 dan ba'da subuhnya seperti biasa kajian yang berkaitan dengan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.